Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas surah Al-Mu'minun ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbin surni bima kadzabun. Qala rabbin surni bima kadzabun. Yang artinya, dia Hud berdoa, ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini adalah tadarru' Nabi Hud dan keluhan Nabi Hud kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah yang telah dia lakukan terhadap umatnya. Dan di dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari yaumul jaza, hari pembalasan di akhirat, mereka sudah mengatakan itu tidak benar. Kemudian mereka juga mengatakan pemahaman mereka tentang dunia ini, pola pikir mereka tentang dunia ini. Kemudian setelah itu mereka juga mencerca Nabi Hud alaihi salam bahwa Nabi Hud telah melakukan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada Nabi Hud ini dan terhadap ajakan yang telah beliau sampaikan di umatnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa Nabi Hud mengatakan Rabbi, qala rabbi unsurni bima kadzabun. Qala rabbi unsurni bima kadzabun. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Ini bisa kita lihat lagi adalah seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat, dan ketika ada cercaan dari masyarakat, kemudian para dai ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi Hud mengatakan Rabbin surni bima kazabun, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekuatan yang dia miliki untuk berdakwah ini, pemahaman yang sangat luas tentang dakwah ini, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi seorang dai ketika telah melakukan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, kemudian ketika ada ganjalan-ganjalan tentang urusan dakwah ini, seharusnya dan seyogianya kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas lebih lanjut tentang ayat ini, telah hadir di studio bersama kita Ustaz Dr. Zainal Arifin MA. Kepada Ustaz kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Rijal. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah 6 ayat kita menemukan pernyataan, cercaan dan makian yang disampaikan oleh para pemuka kaum kafir dari kaum Ad kepada Nabi Hud, maka di ayat ke-39 ini Hud pun berkata qala, tapi perkataannya tidak ditujukan kepada kaum kafir. Perkataannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang tepat. Karena ketika kita diganggu orang, kita akan berserah kepada Allah, pemilik orang tersebut. Ketika ada anjing menggonggong dan mengganggu kita, maka sebagai manusia yang cerdas akan memanggil pemilik anjing tersebut agar anjingnya dapat dia tahan dan tidak mengganggu kita. Maka ketika ada manusia yang mengganggu kita, serahkanlah kepada pemilik manusia, Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini selalu dikatakan Rabb dalam doa? Karena Allah lah yang Rabba yurabbi, Allah lah yang mendidik, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengawasi, Allah yang melindungi, Allah yang akan merawat, Allah yang akan mengayomi, Allah yang akan membantu, Allah yang akan mengasihi, Allah yang akan menuruni rezeki. Allah lah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika Rabba yurabbi digunakan, maka itu menyejukkan hati kita. Ya Allah, sehebat apapun manusia sayangnya kepadaku, Engkau adalah zat yang paling sayang kepadaku. Sehebat apapun rezeki manusia yang sampai kepadaku, Engkau adalah sang pemberi rezeki nomor satu. Sehebat apapun perlindungan orang terhadap diriku, Engkaulah zat yang maha pelindung. Sehebat apapun orang kekuatannya ingin menyakiti diriku, Engkau adalah zat yang maha kuat. Maka unsurni ya Rob, tolonglah aku. Perkataan ini dengan penuh kepasrahan kepada Allah tidak saja berlaku pada Nabi Hud alaihissalam. Siapapun yang mendoakan ini dengan penuh kepasrahan, yakinlah inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu ada. Tinggal kita mau beriman atau tidak. Pak Ustaz, ini kan Nabi. Yang terjadi pada Nabi itu kan mukjizat. Dan mukjizat itu kan sudah tidak ada dengan berakhirnya Nabi. Bagaimana akan ada seperti ini? Benar, mukjizat hissiah telah tiada. Tapi yakinlah Al-Quran yang kita baca hari ini adalah mukjizat yang kekal dan abadi. Benar, mukjizat hissiah telah tiada. Tapi yakinlah Allah yang maha kuasa menurunkan mukjizat itu pada zaman para nabi adalah Tuhan yang maha kuasa menolong kita hari ini, dan Dia juga Allah Tuhan yang maha kuasa hingga hari kiamat kelak. Tinggal istilahnya saja yang berbeda. Pertolongan Allah dari zatnya yang maha kuasa tetap sama terjadi pada diri Nabi, terjadi juga pada diri kita sebagai manusia yang beriman, sebagai da'i yang mengajak kebaikan, dan kepada siapa yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan yang kedua juga di sini, bahwa setiap Nabi difitnah dan dianiaya. Kisah tentang mereka itu selalu sama, yang diceritakan dengan cara yang berbeda-beda. Namun demikian, sebagai penerus Nabi, maka kita pun dapat menikmati difitnah dan dianiaya selama kita berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di dalam ayat ini kita banyak sekali mendapatkan hikmah dan kesimpulan-kesimpulan rabbaniyah yang bisa kita ambil. Intinya adalah ketika seorang da'i, seorang juru dakwah menemui ganjalan-ganjalan di tengah kehidupan berdakwah, maka dia akan kembalikan semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara zadud da'iyah yang pernah kita baca di dalam beberapa buku, di antara bekal seorang da'i itu adalah quwatus sillah billah, yaitu tentang kekuatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat misalnya Nabi Musa alaihi salam, misalnya ketika dia akan berdakwah kepada Fir'aun misalnya, Nabi Musa mengatakan Rabbi syrahli sadri, gitu kan. Semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Yusuf misalnya, ketika mereka masukkan dia ke dalam penjara misalnya, Rabbi sijnu ahabu ilayya. Iya, itu semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad misalnya ketika dia dilempari oleh orang Taif misalnya dengan bebatuan bercucuran darah di tubuhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya Rabbi, ya Ilahi, ilaika ashku dhi'fa quwwati. Ya Allah, kepadamulah ya Allah aku menyerahkan dan mengadukan kekuranganku ya Allah di dalam dakwah ini. Kita sebagai seorang dai, quwwat as-silah billah, kekuatan kita, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala harus semakin rapat dan harus semakin kuat di dalam berdakwah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa kita ambil dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.